berbagai macam jenis permasalahan di dalam kitab tersebut. Kitab adalah tulisan yang mengumpulkan berbagai macam jenis permasalahan yang ada di dalam kitab tersebut. Sedangkan bab adalah tulisan yang mengumpulkan satu jenis permasalahan yang ada di dalam bab tersebut. Bab adalah tulisan yang mengumpulkan satu permasalahan, satu jenis permasalahan yang ada di dalam bab tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang kitabus shalah, kitab salat, berarti nanti kita akan membicarakan tentang waktu-waktu salat, kemudian azan dan iqamah, kemudian sifat salat dan lain-lainnya. Adapun kalau kita membicarakan bab, seperti bab di halaman 77 yang terjemahannya dengan buku ini, mungkin ada terjemahan yang lain, di situ ada babul mawaqit, bab waktu-waktu salat. Maka bab ini cuma membicarakan satu permasalahan, yaitu tentang waktu salat. Itu bedanya kitab dengan bab. Ya. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, dengan pertolongan dari Allah, pada malam ini kita memulai membaca Kitabus Shalah. Setelah kita sekian lama, siapa yang nulis? Ini mulai kapan kita membacanya? Kitab Taharah mulai kapan? Ada yang nulis tanggalnya? Hah? 21 Muharram 14.335. Sekarang 24 atau 23 sebagian tanggal Rabiul Awal 14.37. 2 tahun untuk membicarakan kitabut Taharah. Ya, 2 tahun untuk membicarakan kitab Taharah. Di zaman yang sekarang orang semua ingin instan. Ustaz, tolong jelaskan tentang perihal sholat dari A sampai Z. Ini gak bisa duduk semenit dua menit. Ya, harus duduk belajar ngaji. Dan Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yazalu rajulu aliman ma ta'allam, fa'idha dhanna annahu iktafa wastaghna fa'lam annahu ajhalu ma yakun. Artinya, masih saja seseorang dikatakan seorang yang berilmu selama dia belajar. Tapi kalau dia sudah mengira dirinya cukup, dirinya sudah tidak memerlukan lagi ilmu, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi dengan izin Allah bisa kita catat 23 Rabiul Awal 1437 atau 24 sesuai dengan beberapa kalender tanggal. 23 atau 24 sekarang? 24. 24 Rabiul Awal 1437 kita memulai Kitabus Shalah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi kitab tadi adalah tulisan. Dalam bahasa Arab, kitabun itu artinya maktub, sesuatu yang tertulis. ya. Kitabun artinya maktub, sesuatu yang tertulis, yang sudah kita bicarakan tadi adalah kitab, artinya maktub. Dan tadi sudah kita bicarakan bahwa kitab mencakup berbagai macam permasalahan di dalam kitab ini. Adapun bab, ya, ini hanya membicarakan satu permasalahan di dalam babnya. Seperti bab yang pertama di dalam Kitabus Shalah, Babu Mawaqitis Shalah. Bisa dibaca dua cara membacanya dalam bahasa Arab. Babun Mawaqitus Shalati. Bisa juga Babu Mawaqitis Shalati. Nah, di sana ada lagi faslun. Nah, ada lagi faslun. Apa itu faslun? Fasl adalah fasal, dalam bahasa Indonesia menjadi pasal. Adalah tulisan yang mencakup berbagai macam permasalahan. Yang mencakup berbagai macam permasalahan. Saya ulangi, kitab adalah tulisan yang mencakup berbagai macam jenis. Mohon maaf, salah saya. Ya, kitab adalah tulisan yang mencakup berbagai macam jenis. Sedangkan bab, tulisan yang mencakup satu jenis. Sedangkan pasal atau faslun dalam bahasa Arab, tulisan yang mencakup berbagai macam permasalahan. Nah, itu bedanya antara kitab, bab dengan fasal. Fasal dalam bahasa Arab menjadi kitab, bahasa Indonesia menjadi kitab. Kemudian bab, kemudian fasal. Ya, saya ulangi sekali lagi, kitab adalah tulisan yang mencakup berbagai macam jenis. Berbagai macam jenis. Seperti misalkan Kitabus Shalah nanti membicarakan jenis sholat fardu, jenis sholat sunnah, apa saja. Nah, itu namanya apa? Kitab. Bab adalah tulisan yang membicarakan apa? Satu jenis. Satu jenis. Seperti bab waktu sholat. Jadi cuma jenis waktu sholat yang dibicarakan. Adapun pasal adalah ya tulisan yang membicarakan berbagai macam permasalahan di dalamnya. Ya, berbagai macam permasalahan di dalamnya. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita membicarakan Kitabus Shalah. Sebelum saya masuk lagi, ada poin kedua yang ingin saya sampaikan. Penulis Al-Hafidh Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau setelah Kitabut Taharah, kemudian beliau yasta'nifu bi Kitabis Shalah, memulai setelah Kitab Taharah, memulai menyebutkan hadis-hadis tentang Kitab Salat. Kenapa demikian? Karena sholat harus dalam keadaan suci. Nah, ini poin kedua. Apa yang ditulis Ustaz? Yang ditulis adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar atau nama beliau Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah, memulai sebelum kitab sholat dengan kitab toharoh, karena sholat harus didahului dengan bersuci. Nah, begitu. Saya ulangi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis buku ini, memulai sebelum kitab sholat dengan kitab toharah, karena sholat harus dalam keadaan suci. Makanya kitab toharah dulu, baru setelah itu kitab sholat. Hal ini berdasarkan dalil hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan sanadnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim." Artinya, kunci salat itu bersuci. Siapa yang ingin salat agar sah salatnya, maka dia harus bersuci, dalam keadaan suci. Dan pengharamannya takbir. Maksudnya, kalau sudah seorang bertakbiratul ihram, maka haram dia untuk berucap, berbuat, kecuali yang sesuai dengan syariat. Syariat apa? Salat. Tidak boleh berucap, tidak boleh berbuat, kecuali yang merupakan syariat salat, gerakan salat, bacaan salat. Wa tahliluha taslim, dan penghalalannya adalah ucapan salam. Apa maksudnya? Yaitu kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka berarti halal dia untuk mengerjakan pekerjaan selain perihal salat. Inti pendalilan dari hadis ini, awal hadisnya, miftahus salati at-tuhur, kunci salat itu adalah bersuci. Ya, makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang nama beliau Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, beliau memulai sebelum kitab salat, yang mana kita di Masjid Imam Syafi'i walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji hanya milik Allah, dengan nikmatnya sempurna seluruh amal-amal saleh. Kita 2 tahun membaca kitab toharoh. Ya, baru setelah ini kita membaca kitab sholat. Wah Ustaz, sudah kitab sholat kah? Kemana aja ulun? Nah, kata kau diulang lagi dah. Yang sering absen tidak bisa diulang. Dan itu waktu. Itu ciri karakteristik waktu. Yang sekarang umurnya 40, 30, 40, 50, ingin sweet 17 lagi, enggak akan bisa. Ya, tidak akan pernah berulang. Nah, ketinggalan kereta sini. Ya. Ini sepertinya pengalaman pribadi kalau Pak Jilah. Ya, makanya yang punya waktu jangan dilewatkan. Coba sekarang hari pertama kitabus shalah, niatkan saya akan terus setiap malam Selasa belajar kitabus shalah sampai selesai. Entah berapa tahun nantinya, karena kitab toharoh lebih, kitab salat lebih banyak dibandingkan kitab toharoh. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga sebelum kita membaca hadis-hadis yang ada. Pengertian sholat secara etimologi atau secara bahasa, sholat artinya adalah ad-du'a, doa. Sholat artinya adalah doa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah dari harta-harta mereka. Mereka ini kembali kepada siapa? Hah? Orang-orang kaya. Ambillah dari harta-harta mereka, yaitu orang-orang kaya, sedekah. Di sini Allah memakai kata sedekah, maksudnya zakat. Maksudnya zakat. Dan bedanya zakat dengan sedekah, sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain berharap pahala. Adapun zakat adalah sedekah yang wajib. karena sudah mencapai syarat-syarat tertentu yang sudah diatur dalam perihal zakat. Di sini lihat, ambil dari harta-harta orang-orang kaya sedekah, maksudnya zakat, yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Maksudnya, kalau orang mengeluarkan zakat, dan ini fungsi zakat, yaitu mensucikan harta. Mungkin ada harta 1 sen, 2 sen, 1 rupiah, 2 rupiah yang tidak halal kita ambil, dengan zakat tersebut terbersihkan, tersucikan. Tapi ini bukan pembicaraan kita. Yang jadi pembicaraan kita adalah wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Lihat, wasalli alaihim. Ini yang jadi pembicaraan kita. Dan sholatlah atas mereka. Maksud sholatlah atas mereka, kalau seseorang mendapatkan zakat dari orang lain, maka adabnya adalah mendoakan orang yang memberi zakat dengan doa agar mendapatkan keberkahan. Barakallahu lak wa fi malik. Semoga Allah selalu memberkahi untukmu dan dalam hartamu. Nah, ini lihat, sholli dari kalimat sholat, yang artinya apa tadi? Doa. Inna sholataka sakanun lahum. Sholataka artinya doamu adalah menenangkan hati mereka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan secara bahasa arti sholat adalah apa? Doa. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa arti sholat adalah bahasa, arti sholat secara bahasa adalah doa, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Jika salah seorang dari kalian diundang makan, maka datangilah. Terutama walimatul ursh. Pokoknya kalau diundang makan, jangan pernah absen. Ya. Kalau bisa, dia hadir. Terutama walimatul ursh itu hukumnya wajib. Yang tidak menghadiri berdosa, kecuali jika ada uzur syar'i, jauh tempatnya, sakit, ada uzur yang lain yang diperbolehkan dalam agama Islam. Tetapi jika tidak ada uzur, maka hukumnya wajib. Yang meninggalkannya berarti berdosa. Karena itu hak seorang muslim. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Salah satunya adalah idza da'aka fa'ajibhu. Jika engkau dia mengundangmu, maka datangilah. Penuhilah undangannya, yaitu undangan makan. Ulun menghadangi undangannya. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau yang diundang tersebut berpuasa, maka hendaklah dia salat. Salat di sini maksudnya apa? Doa. Salat di sini maksudnya adalah doa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in wa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan dari makanan yang dihidangkan tersebut. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang jelas, kalau sudah kita paham ini, sholat secara bahasa, maksudnya adalah doa. Dan kalau kita perhatikan, kalau berbicara masalah doa, kemarin di Ar-Rahmat, Majelis Taklim Ar-Rahmat, saya sudah sebutkan doa itu ada 2 macam. Ada 2 jenis. Nah, siapa yang masih ingat? Doa masalah, artinya permintaan. Bisa aja kalau membaca, ya, permintaan. Ini tulisan orang hendak jadi dokter kerjadi. Kemudian yang kedua, doa ibadah. Apa maksudnya? Doa itu ada 2 macam. Ada masalah minta. Ya Allah, mudahkan saya menghafal Quran. Ya Allah, mudahkan, luaskan rezeki saya. Ya Allah, minta. Adapun doa ibadah, seluruh ibadah, sholat, puasa, zakat, itu berarti dia sedang berdoa. Nah, berzikir, baca Quran. Nah, di dalam sholat, sholat itu semuanya ada ini. Ada dua jenis ini. Ya? Dalam orang lagi sholat, itu semuanya adalah dua jenis. Maka coba kita perhatikan, kalau kita lagi sholat, ada doa masalah enggak? Ada minta enggak? Kapan? Pertama kali yang kita baca apa? Al-Fatihah, rukun sholat. Bukankah di dalamnya ada? Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ketika ruku, ya, ketika i'tidal, ketika sujud, bacaan-bacaan di dalamnya ada permintaan. Kemudian ada doa ibadah yang ada di dalam sholat. Apa itu? Setiap gerakan yang kita gerakan, dari mulai ruku, i'tidal, sujud, duduk dua, di antara dua sujud, itu semua maksudnya adalah apa? Doa. Berarti sholat memang asal bahasa artinya adalah apa? Doa. Karena mencakup dua doa ini. Doa masalah dan doa ibadah. Saya jadi ingat waktu di Arab Saudi, ada kawan yang berasal dari India Selatan, itu daerah Kerala. India Selatan, bahasa kita kalau menyebut permasalahan, masalah. Padahal dia itu, bahasa mereka, masalah itu makanan kari. Kari daging itu masalah. Dia nanya ke saya, kamu kalau ceramah kok banyak nyebutin masalah-masalah? Itu kan kari. Ngapain kamu ceramah itu? Ya, satu. Yang kedua, kita sering menyebut dosa. Dosa menurut bahasa India Selatan, Kerala, itu artinya adalah gangan. Sayur. Ya. Maka dia juga heran, kenapa kamu menyebut dosa-dosa? Bahkan ada buku yang ditulis oleh Al-Syekh Muhammad ibn Salih Al-Munajjid yang berjudul Muharramat Istahana Biha Kathirun Minan Nas, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dosa-dosa yang dianggap biasa. Dia menulis, melihat bacaannya bacaan Latin. Apa ini artinya dosa-dosa? Bukan kayak ini buku agama, kok jadi buku makanan? Ya, ini Bapak Ibu, ya, sedikit mengenang tentang. Baik, sekarang kalau sudah kita pahami itu, maka arti bahasa, secara bahasa arti sholat adalah apa? Doa. Secara terminologi syar'i, sholat secara istilah syar'i, apa itu? Para ulama mengatakan, pengertian sholat secara istilah syar'i adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumah muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Artinya ibadah yang ada ucapan dan perbuatan. Ibadah yang ada ucapan dan perbuatan yang sudah diatur, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat secara istilah syar'i. Jadi dia adalah ibadah yang mempunyai ucapan dan perbuatan yang sudah diatur. Apa maksud yang sudah diatur? Yang sudah diatur maksudnya dalam oleh syariat Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. yang berbunyi sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Maksudnya sudah diatur, sudah disyariatkan khusus oleh Rasul SAW. Bukan sembarangan ucapan, bukan sembarangan perbuatan, tapi sudah diatur. Yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Saya katakan juga waktu malam Sabtu di Masjid As-Salam, maksud dimulai dengan takbir, maksudnya di sini takbir apa? Takbiratul ihram. Makanya kalau ada orang yang ingin memulai sholat, maka dia harus memulainya dengan takbiratul ihram. Kalau sholat tidak dimulai dengan takbiratul ihram, tidak sah sholatnya. Berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, miftahuha wa tahrimuha takbir. Pengharamannya, yaitu masuk waktu sholat, tidak boleh mengerjakan yang lain kecuali perihal sholat, itu ketika seorang bertakbiratul ihram. Kalau orang masbuk, imamnya sudah ruku, apa yang dia kerjakan? Maka dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ruku. Tidak perlu dia Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, takbirnya dua kali, enggak perlu. Kenapa? Karena dia hanya memulai takbir, memulai sholat dengan takbir. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumul masjida wal imamu ala halin falyasna' kama falyaf'al kama yaf'alul imam." Jika kalian untuk masuk ke dalam masjid dan imam dalam sebuah keadaan, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Jadi kita takbiratul ihram, takbir. Ini takbir apa maksudnya? Takbiratul ihram untuk memulai sholat. Allahu Akbar. Kalau imamnya sudah sujud, maka Allahu Akbar, langsung sujud. Enggak perlu Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak perlu. Apalagi lakas-lakas, tidak perlu. Ya, cukup sekali dan langsung mengikuti sebagaimana kelakuan imam. Karena berdasarkan hadis tadi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Saya juga sudah menjelaskan di asal waktu itu, mungkin belum sebagian belum mendengarnya. Yang dimaksud dengan salam, apakah salam pertama? Karena salam sholat ada dua, kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Disinilah kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kapan selesai sholat? Apakah dengan salam pertama atau dengan salam kedua? Apa fungsinya? Apa faedahnya? Kalau seandainya kita katakan sholat selesai dengan salam pertama, berarti yang masbuk tadi, kapan imam salam pertama, dia boleh langsung berdiri menyempurnakan jumlah rakaat yang belum sempurna. Kalau kita katakan salam, akhir salam adalah itu salam kedua, maka berarti dia harus menyempurnakan salamnya imam yang kedua. Pian-pian biasanya apa? Salam pertama kah salam kedua? Kada tahu saya, camuh aja pokoknya urusannya. Ya. Nah, ya. Jadi disitulah kita harus belajar fikih. Nanti kita akan bicarakan. Ya, berarti yang dimaksud dengan berakhir sholat, apakah salam pertama, salam kedua? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Saya diingat ceritanya Al-Ustaz Al-Fadhil Khairullah Hafizahullah. Jadi ada orang yang tidak sah sholatnya. Karena kenapa? Karena tidak memulai dengan takbiratul ihram, tapi memulai dengan salam. Kok bisa? Jadi ceritanya ada santri. Santri masuk, ada mudirnya. Mudir itu pimpinan pesantren, kiainya. Biasanya mudir itu sangat, nih banyak para santri di sini, sangat berwibawa di hadapan para santri, sangat dihormati oleh para santri. Melihat sang kiainya, sang ustadznya, sang mudirnya di depan sah pertama, dia kaget dan dia ingin sholat tahiyatul masjid, maka dia kemudian menoleh begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cerita hakiki. Ya. Ada cerita lain yang dikatakan oleh Ustaz Fadil, Ustaz Khairullah. Dan ceritanya juga benar. Hakiki artinya. Suatu ketika imam masjid tidak hadir di masjid itu, imam ratib. Makanya penting ada imam ratib. Ya, imam ratib itu apa? Imam tetap. Tidak hadir. Ternyata datanglah Majudah, salah seorang dari jamaah. Dia baca Qul ya ayyuhal kafirun. Hafalannya belum matang. Kemudian dia mengatakan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma'abud wa la ana a'bidu ma'abadtum wa la antum a'biduna ma'abud wa la ana a'bidu ma'abadtum wa la antum a'biduna ma'abud wa la ana. Kok enggak sampai-sampai? Diulang-ulang enggak sampai-sampai. Akhirnya makmum di belakang kesal. Jar si makmum, dilakumin aja sudah. Subhanallah. Itu batal sholatnya. Ya, batal. Si makmum batal sholatnya karena berbicara selain apa? Bacaan sholat. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit sini penjelasan. Para ulama terdahulu ketika mendefinisikan sholat, mereka tidak mengucapkan ibadah. Mereka hanya mengatakan sholat adalah zatu aqwal wa af'al, sesuatu yang mempunyai ucapan dan perbuatan tanpa ada kata ibadah di depannya. Kenapa? Jawabannya adalah karena orang ketika melakukan takbiratul ihram, kemudian meletakkan tangan di atas dada, kemudian dia ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, itu sudah dikenal bahwasanya dia sedang mengerjakan sholat. Jadi tidak perlu kata para ulama yang terdahulu mengucapkan kata ibadah di depannya. Tetapi tidak mengapa kita ucapkan atau kita tulis tadi, definisi sholat adalah ibadah yang mempunyai ucapan dan perbuatan yang sudah diatur, sudah dikenal, sudah dimaklumi, ya, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin mengenal tentang sejarah sholat. Ya, azan dulu, silakan. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Poin selanjutnya yaitu salat ditilik dari sejarah. Salat ditilik dari sejarah, dilihat dari sejarah. Pertama, salat adalah syariat seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam. Dari Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Musa, ya. Kemudian Nabi Ibrahim, semuanya ada sholat. Contoh misalkan dalam surat Maryam ayat 31, Nabi Isa alaihissalam berkata, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan sholat dan zakat selama aku masih hidup. Lihat di sini wasiat Allah kepada Nabi Isa. Ini menunjukkan bahwa syariat sholat ada sebelum syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita katakan poin pertama, syariat sholat untuk seluruh nabi. Ya, syariat sholat untuk seluruh nabi. Lihat lagi perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai Rabbku, jadikanlah aku pendiri salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Ini menunjukkan bahwasanya sholat ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pentingnya permasalahan ini apa? Jangan terkecoh dengan sebagian orang yang menyamakan agama. Semua agama katanya sama. Buktinya apa? Sholat juga ada di agama Nasrani, agama Yahudi. Maka berarti semuanya sama. Enggak. Syariat sholat iya, semua agama ada. Meskipun tata caranya berbeda-beda, akan tetapi semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka seluruh umat manusia harus apa? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak ada keluasan bagi Nabi Musa kecuali harus mengikutiku. Nah, kemudian dalil dari dari hadis Rasul bahwa salat secara sejarah adalah syariat seluruh nabi, itu hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna ma'syaral anbiya'i umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nad'a aymanana ala syama'ilina fis shalah." Sesungguhnya kami para nabi seluruhnya diperintahkan, kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami di dalam sholat. Nah, menunjukkan bahwa seluruh nabi syariatnya ada apa? Sholat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kalau sudah kita pahami ini, maka perhatikan baik-baik. Poin yang kedua tentang sejarah sholat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syariat sholat dari Allah 3 tahun sebelum beliau berhijrah ke kota Nabi. 3 tahun sebelum beliau berhijrah ke kota Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Berarti selama hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam salat berapa belas tahun? Tinggal di kota Mekah berapa tahun setelah menjadi nabi dan rasul? 13 tahun. Hijrah ke kota Madinah sampai meninggal berapa tahun? 10 tahun. 3 tahun sebelum hijrah beliau sudah disyariatkan salat. Sampai beliau meninggal berarti berapa lama? 13 tahun. Ini sejarah penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena untuk meyakinkan sebagian kaum muslim bahwa syariat sholat itu sudah dari mulai sebelum, bahkan sebelum hijrah. Maka kalau seandainya ada tata cara sholat yang baru yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sholat selama 13 tahun minimal per hari 5 kali, sebulan 150 kali, itu minimal, setahun 1800 setahun, ini 13 kali, 13 tahun. Misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan selama 13 tahun mengucapkan nawaitu atau usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an imaman lillahi ta'ala fil masjidil imam asy-syafi'i yaumal khamis. Enggak pernah, belum ada. Kenapa? 13 tahun. Masa enggak ada satu riwayat pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seperti itu? Mustahil kalau tidak ada riwayatnya. 13 tahun. Ya, penting mengetahui sejarah ini. Makanya saya katakan sholat ditilik dari sejarah yang pertama, sholat syariat para nabi seluruhnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sholat adalah apa? didapati oleh Rasulullah 3 tahun sebelum beliau berhijrahnya ke kota Madinah. Kemudian awal mula Nabi Muhammad SAW mendapati sholat sebanyak 50 kali sholat sehari semalam. Awal mula 50 kali sholat sehari semalam. Subhanallah, itu kalau 50 jadi benar-benar jadi gimana itu? Dan di sini kita akhirnya benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena rahmat Allah, kemudian rahmat kasih sayang Rasulullah lah yang menjadikan akhirnya sholat tersebut diringankan menjadi 5 kali sehari dengan pahala 50 sholat. Karena setiap satu kebaikan yang dikerjakan akan diganjar oleh Allah dengan 10. Ini kan rahmat Allah. Yang 5 kali saja banyak yang meninggalkan. Banyak apa? Banyak. Banyak. Ya, banyak. Bagaimana 50 kali? Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mengenal rahmat Allah semakin cinta, dengan cinta tersebut semakin taat, semakin tunduk, semakin patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, sejarah selanjutnya. Dan awal mula sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan semua salat yang 5 tadi 2 rakaat kecuali maghrib. Catat itu. Awal mula salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau kerjakan selama 5 kali salat itu dengan 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat salat zuhur, 2 rakaat salat asar. Kecuali maghrib 2 rakaat sholat isya, sedangkan maghrib tetap 3. Awal mula sholat seperti ini, makanya kan tema kita sholat ditilik dari sejarah. Kemudian, nah ini sejarah selanjutnya, ketika beliau sampai ke kota Madinah maka sholat yang 2 rakaat tersebut ditambah menjadi 4 rakaat kecuali sholat subuh. Itu sejarahnya begitu. Saya ulangi sejarahnya biar yang tertinggal menulis ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan sholat pada tahun ketiga sebelum berhijrah. Berarti umur beliau pada waktu itu berapa tahun? Beliau mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Berarti umur beliau mendapatkan sholat umur berapa? 50 tahun. Bukan berarti setelah ini ada yang mengatakan ulun belum 50 tahun, Ustaz. Ada yang mengatakan seperti itu. Coba, saking canggihnya cara berpikirnya. Saya pernah mendapati seorang curhat ke saya. Ustaz, saya ini ceritanya di Arab Saudi waktu saya masih kerja di sana. Ustaz, saya sekamar dengan kawan. Umur kawan ini baru 40 tahun, tapi dia tidak pernah sholat. Ketika saya ajak sholat, dia senantiasa mengatakan, "Sudahlah, kita di Arab Saudi sekarang tugas kita memburu real dan dolar untuk keluarga kita di Indonesia. Nanti kalau saya sudah pulang umur 50 tahun baru saya sholat." Nabi Muhammad SAW saja disyariatkan sholat 50 tahun. Jangan ada yang berpandir kayak itu di Banjar nih. Ya. Itu saking canggihnya cara berpikirnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sholat disyariatkan oleh Allah 3 tahun sebelum berhijrah. Kemudian disyariatkan awal mulanya 50 kali sehari semalam. Kemudian akhirnya menjadi 5 kali sehari semalam. Dengan pahala 50 sama dengan 50 sholat. Dengan pahala sama dengan 50 sholat. Dan kemudian awal mula sholat dikerjakan dengan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, kecuali sholat maghrib. Kemudian, ini cerita-cerita semua. Ketika Nabi sampai ke kota Madinah berhijrah, maka sholat yang dua rakaat tadi seluruhnya ditambah menjadi empat rakaat, kecuali sholat subuh tetap dua rakaat dan sholat maghrib tetap tiga rakaat. Dan ini terakhir, sholat safar lah yang menjadi dua rakaat. Nah, ya, ini cerita peringanan sholat untuk orang yang sholat dalam keadaan safar. Baik. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal menulisnya. Tadi sejarah sholat. Sekarang, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kedudukan sholat dalam Islam. Kedudukan sholat dalam Islam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sholat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Yang pertama, sholat adalah tiang agama. Sholat adalah tiang agama, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, dan Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih, dan juga Imam Ahmad, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihad." Artinya, pokok perkara Islam, sumber dari kebaikan itu Islam. Dan tiangnya Islam apa? Sholat. Nah, ini kedudukan sholat. Makanya apa? Ini kedudukan sholat yang lain. Makanya sholat disebutkan dalam Al-Quran sekitar 60 kali. Ya, sholat disebutkan dalam Al-Quran sekitar 60 kali, menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam tentang perihal sholat ini. Kedudukan yang ketiga, sholat Allah wajibkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Allah langsung yang ngasih tabaraka wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung yang mensyariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam kejadian Isra dan Mi'raj. Ini kedudukan sholat yang begitu tinggi. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sholat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena lihat, ini kedudukan sholat yang ketiga. Sholat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena, atau buktinya apa? Sholat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Buktinya adalah sholat diulang per hari berapa? 5 kali sehari. Dan tidak ada ibadah yang diulang per hari 5 kali sehari kecuali apa? Sholat. Gak ada. Gak ada ibadah yang dikerjakan secara praktis, ya. Ada ruku, ada sujud, ada gerakan-gerakannya secara praktis. Tidak ada ibadah yang dikerjakan diulang 5 kali sehari selain sholat. Menunjukkan bahwasanya sholat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sholat sangat dicintai oleh Allah dilihat dari sisi asalnya sholat berapa kali? 50. menunjukkan Allah mencintai. Dan juga menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai sholat adalah tidak ada ibadah yang paling banyak amalan sunnahnya kecuali sholat. Dibandingkan puasa, kalah sholat. Apa? Puasa kalah dengan sholat. Ya, ada sholat ba'diyah, qobliyah, rawatib, ada sholat tahajud, witir, ada sholat duha, isyraq, ada sholat taubat, sholat jenazah, sholat id, dan misalnya banyak sekali. Sholat istisqa, sholat gerhana, ya, dan macam-macam. Menunjukkan perihal sholat adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya tidak ingin terlalu malam, maka saya cukupkan kedudukan sholat sampai sini. Masih banyak kedudukan-kedudukan yang lain kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhol, jika ada yang ingin bertanya, minta kejelasan atau lebih menjelaskan lagi. Silahkan. Ya, Mas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan Nabi mendapatkan syariat sholat 3 tahun sebelum hijrah. Ya. Sebelumnya juga saya pernah dengar sebelum diwajibkan yang 5 waktu, sholat tahajud itu merupakan sholat wajib gitu. Nah, yang sejak kapan sholat tahajud itu ada di syariatnya? Kalau sholat tahajud disyariatkan kapan, saya tidak tahu. Akan tetapi pensyariatan sholat secara umum yang masuk di dalamnya adalah sholat wajib, sholat tahajud, sholat pagi, sholat sore, kan ada aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail, dirikanlah sholat di akhir malam dan di tengah malam. Nah, ini di akhir siang, maksud saya di akhir siang, sore, dan di tengah malam. Ini menunjukkan perihal sholat. Nah, maka kita sebutkan sholat di syariat Rasulullah SAW yang 5 kali tersebut, yang wajib itu disyariatkan 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Adapun sholat seseorang untuk sholat tahajud, maka saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Tadi kita mulai kapan membaca kitab Taharah? Tanggal berapa? 20? 21 Muharram 1435 Hijriah. Baik. Nah, ada yang lain yang ingin bertanya? Silakan Pak Robi. Kasih mic-nya. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di sini, ketika tadi Ustaz menyampaikan hadis dari Muslim, jika salah seorang di antara kalian diundang makan, maka datangilah. Di sini ada yang saya ingin tanyakan. Apabila ada undangan, mohon maaf pada yang lain, yang dalam artian menurut keyakinan saya itu adalah sesuatu yang bid'ah, tapi di dalamnya kan jelas ada makanan, itu bagaimana menyikapinya? Apakah didatangi? Karena tadi Ustadz mengatakan hak dari muslim itu adalah ketika dia diundang harus didatangi, tapi dalam pribadi saya amalan tersebut belum ada contohnya. Belum ada contohnya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua adalah di sini Ustaz bilang awal mula Nabi menerima perintah sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Saya pernah mendengar mengikuti kajian seperti ini. Jadi kata penceramahnya, ini sebetulnya tidak ada. Ketika itu saya tanya, umumnya saya sering mendengar yang seperti ini. Tapi dia bilang, apakah kamu beranggapan Allah itu plin-plan sehingga bisa ditawar-menawar? Jadi mohon penjelasannya, ini sebetulnya karena ya, ilmu saya masih sedikit. Sebetulnya ya, yang betul yang mana? Ya. Terima kasih. Sama-sama, Bapak Mas Ahmad ya namanya. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pertama yaitu yang berkaitan dengan jika ada undangan makan, tetapi di dalam undangan tersebut terdapat kemungkaran, baik itu maksiat, yaitu terdapat pelanggaran-pelanggaran maksiat, misalkan terkumpulnya laki-laki perempuan, ada musik, ataupun terdapat bid'ah, sesuatu yang mengada-ngada yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka jawabannya tidak boleh dihadiri. Tidak boleh dihadiri. Jadi hadis tersebut dikecualikan apabila terdapat kemungkaran di dalamnya. Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aita alladziina yakhudzuuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudzuu fi haditsin ghairihi. Innakum idzan mithluhum." Artinya, jika engkau melihat orang-orang yang mencela ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka, enggak boleh duduk sama mereka. Ya. Sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain, yaitu tidak mengolok-ngolok ayat-ayat kami. Dan termasuk pengolokan terhadap ayat-ayat kami adalah perkumpulan yang terdapat di dalamnya maksiat, atau perkumpulan yang terdapat di dalamnya sesuatu yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 68. Itu satu. Ustaz, sekarang di Walimatul Urush itu semuanya hampir-hampir, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, hampir 99.9999 ya, itu maksiat. Ada dangdutan, ada apa namanya, macam-macam, ikhtilat dan semisal. Maka bagaimana kita? Maka kita siasati. Siasatinya datang paling awal ya, sebelum yang mendangdutnya belum datang, atau datang paling akhir. Ya. Dan semisalnya. Yang jelas jangan sampai kita masuk ke dalam majelis yang di dalamnya terdapat maksiat. Kemudian yang kedua, pertanyaannya yaitu, benarkah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sholat asalnya 50 sholat? Maka jawabannya, jika ditanya benarkah riwayatnya, maka benar. Riwayat Aisyah dari hadis, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang itu. Dan kemudian dibantah dengan dalil akal, dalil akal. Kalau begitu Allah plin-plan, maka jawaban kita, kita lebih percaya kepada hadis Rasul dibandingkan akal Anda yang plin-plan. Terima hadis ini. Ya, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan terjadinya kejadian seperti itu, Nabi Musa memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ayo minta lagi keringanan, minta lagi keringanan, sampai Rasulullah SAW diberikan 5 baru beliau malu untuk minta kembali. Itu semuanya ada hikmah, bahwa hikmahnya salah satunya bahwa sesuatu didapat dengan usaha, tidak dengan angan-angan ataupun tanpa usaha. Jadi Islam itu menganut ada namanya sebab akibat. Ya, seperti itu. Dan Allah dengan kuasanya mampu saja mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari awal Allah mampu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu disyariatkan atasmu dan atas umatmu 5 kali sholat sehari semalam dengan pahala 50 kali sholat. Mampu enggak Allah seperti itu? Tetapi ada cerita di baliknya untuk apa? Untuk sebuah hikmah yang kadang manusia menerima, memahami hikmahnya, dan kadang manusia tidak memahami hikmahnya. Maka lihat perkataan ulama salaf, alar rasulil balagh wa alaina taslim. Artinya para rasul tugasnya menyampaikan, kita umatnya tugasnya apa? Menerima. Cukup. Ya. Maka saya sering ucapkan, apabila ada hadis Rasul, jangan terlalu banyak gunakan akal dan otak, tetapi gunakan firman Allah yang berbunyi sami'na, kami mendengar. Habis itu apa setelah mendengar? Kami taat. Lalu Ustaz, di mana ayat yang menunjukkan afi anfusikum afala taqilun afala tubsirun afala tatafakkarun? Maka jawabannya, kita disuruh berpikir dalam perkara yang kita pantas untuk berpikir padanya. Adapun berpikir untuk sesuatu yang tidak dituntut kita untuk memikirkannya, maka ini adalah sesuatu yang meletakkan akal tidak pada tempatnya, dan itu sebuah kezaliman. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ibu silakan. Ya, silakan. Bismillah. Pertanyaan ini, Ustaz. Misal si A ini dia masbuk, Ustaz. Masbuk untuk mengikuti sholat Jumat. Begitu dia datang di masjid, imam tuh sudah sujud. Nah, sudah sujud, dia langsung takbir, langsung ikut sujud. Sujudnya itu sujud terakhir, Ustaz. Sujud terakhir. Tapi dia ikut sampai salam. Apakah dia itu meneruskan dua rakaat untuk ikut sholat Jumat, atau dia mengerjakan sholat zuhur? Dan bagaimana niatnya kalau dia diteruskan langsung ke zuhur? Apakah boleh niat itu dijadikan satu? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, innamal imamu, sesungguhnya imam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza fatakum fa atimmu. Saya ulangi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, jika ia bertakbir maka ikutlah bertakbir. Fa idza raka'a farka'u, jika dia ruku maka ikutlah ruku. Fa idza sajada fasjudu, jika dia sujud maka ikutlah sujud. Sampai Rasulullah SAW bersabda, fa idza fatakum fa atimmu wa ma fatakum fa atimmu, dan apa saja yang kalian terlambat atasnya maka sempurnakanlah. Berarti berdasarkan hadis ini kita jawab pertanyaan tadi, jika seseorang mendapati imam sedang sujud terakhir salat apapun itu, baik salat Jumat atau sholat apapun, maka dia menyempurnakan sholatnya. Menyempurnakan sholatnya apa? Sholat yang dia lakukan bersama imam. Imamnya sholat Jumat dua rakaat, maka berarti dia menyempurnakannya sholat dua rakaat. Taib. Ada yang bertanya, Ustaz, bukankah terakhir sholat itu tatkala mendapatkan ruku? Paham maksud saya? Orang dikatakan mendapatkan satu rakaat, kapan dia? Ketika imam sedang ruku, berarti dia dapat satu rakaat. Sedangkan ini masbuk, benar-benar masbuk. Ya, masbuk. Ya, masbuknya dapat sujud terakhir pula. Alhamdulillah kada dapat salam aja. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, maka kita katakan tetap dia dapatkan sholat. Cuma dia tidak dapatkan rakaat. Dia dapatkan sholat berjamaah, tapi dia tidak dapatkan rakaat. Lalu menyempurnakannya berapa? Sesuai dengan sholatnya imam. Imam sholatnya berapa? Dua rakaat. Nah, beda hal kalau seandainya orang ini sholat Jumat selesai, orang sudah makan soto, makan sate, sidin datang ke masjid, habiskah sudah? Bubar orang sudah. Nah, maka orang ini, maka dia harus sholat apa? Sebagai penggantinya. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam. Nah, Ibu ada pertanyaan? Bapak-bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fikbar. Begini Pak Ustadz, karena di dalam sholat itu ada gerakan yang menunjukkan iktidal, itu artinya karena di dalam sholat itu iktidal itu berarti doa. Lalu kalau kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu berarti kita minta doa agar doa kita itu didengar oleh Allah. Tapi waktu kita mengangkat takbir itidal itu, kita mengucapkan itidal sami Allah liman hamidah, kadang-kadang kita lalai. Apakah kita tidak, dengan lalai itu kita tidak mendengar sendiri doa itu, lalu Allah mendengar juga doa kita? Ya, ya demikian Ustaz. Ya, terima kasih buat atas pertanyaannya. Maka jawabannya, jadi ibu ini bertanya, kalau orang mengucapkan sami Allah liman hamidah, bukankah dia sedang berdoa? Karena sholat seluruhnya adalah doa, baik doa masalah, permintaan, ataupun doa ibadah. Tetapi ketika dia mengucapkan sami Allah liman hamidah, dia lalai, hatinya tidak hadir, tidak khusyuk hati, maka apakah tetap dengar oleh Allah meskipun dia lalai? Maka jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil. Berdoalah kalian kepada Allah dalam kalian keadaan kalian yakin dengan pengabulan doa oleh Allah, dan sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Maka jawabannya, kalau seandainya orang mengucapkan asal sami Allah liman hamidah, tentunya beda-beda dengan orang yang ketika mengucapkan dia hadir hati sami Allah liman hamidah, Allah mendengar sholatnya, Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Beda pahalanya dengan orang yang sami Allah liman hamidah hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar ritual, seremonial sholat. Beda. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innar rajula la yusalli wa ma kutiba min salatihi illa usruha au tus'uha au thumnuha au sub'uha au sudusuha au khumusuha au rub'uha au thuluthuha au nisfuha." Sesungguhnya seseorang salat tidaklah ditulis dari salatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Menunjukkan ada fluktuasi tingkatan-tingkatan pahala sholat seseorang sesuai dengan kadar apanya. Satu, khusyuknya, hadir hatinya, sesuai dengan sunnah rasulnya, atau tidak dalam sholatnya. Demikian. Wallahu'ala. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.